Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al malikul haqqul mubin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an, ataupun yang menyaksikan melalui live streaming dimanapun berada, alhamdulillah subuh ini kita masih diizinkan Allah berada di tempat yang mulia ini, di majlis yang mudah-mudahan menambah keimanan dan memperberat timbangan kebaikan. Semoga pertemuan yang senantiasa dilimpahi rahmat, diberikan as-sakinah, ketenteraman, dan insyaAllah dikelilingi oleh para malaikat. Kita berdoa kepada Allah, semoga datangnya kita ke rumah Allah ini sebagai tamunya yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati. Oleh itu marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat ini. Mudah-mudahan semakin bertambah rasa nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, kita juga tidak lupa dan memang tak boleh lupa di majlis ini senantiasa mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mana selawat dan salam ini seperti kata sebagian ulama, siapa yang di masa mudanya terlewat banyak meninggalkan amal-amal, maka di masa tuanya mungkin dia memperbanyak salawat dan salam ke Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena sekali kita mengucapkan salawat, Allah balas 10 kali. Allah bentangkan rahmatnya, Allah buka pintu ampunannya kepada seorang hamba 10 kali dengan salawat kepada Nabi 1 kali. Berarti ini adalah pendulang pahala yang luar biasa, ditambah lagi memperkuat cinta kita kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral kiram, selanjutnya kita pun berdoa untuk para orang tua kita, ayah ibu serta guru-guru yang telah mengajar kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan bimbingan untuk senantiasa berada di jalan kebaikan. sampai ajal datang menjemput dengan husnul khatimah. Dan semoga yang sudah meninggal di antara mereka Allah lapangkan rahmat dan nikmat kepadanya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan semoga kita dipertemukan dengan mereka dalam sebaik-baik keadaan. Allahumma amin. Khususnya Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada subuh ini kita menjelang tingginya matahari, tidak terbit ya, menjelang tingginya matahari dikit, kita mengaji bersamanya. Semoga Allah bukakan hati untuk memahami, Allah kuatkan badan dan jasmani untuk mengamalkannya. Amin. Qala rahimahullah, babu ma amarallahu min ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bab sebelumnya, babu fardillahi ta'ata rasulillah maqrunatan bi ta'ati bi ata'illah wa muskaratan wahdaha, yaitu bab tentang perintah Allah min ta'ati atau mena'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Allah fardukan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah fardukan taat kepada Rasulullah baik secara berikutan dengan taat kepada Allah atau disebutkan secara sendiri dan mutlak. Nah, pada ini diulang lagi oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kemarin fardu, Allah fardukan, nah, yaitu berupa perintah. Di sini juga sebenarnya Allah perintahkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah jalla sana'uhu, Allah yang maha mulia berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam bai'atul ridwan, ketika terjadi atau sebelum terjadinya sulhul Hudaybiyah, di mana Nabi alaihissalatu wassalam pada tahun ke-6 Hijriah ingin melaksanakan umrah ke Makkah, bukan untuk berperang. Makanya mereka tidak bawa persenjataan perang, tidak bawa perlengkapan perang. Beliau ingin beribadah. Subhanallah. Walaupun demikian, orang-orang Quraisy khawatir dan takut. Ya, kalau ada musuh-musuh dakwah yang takut kepada orang yang istiqamah, itu wajar. Ya, tapi yang istiqamah tidak boleh. Istiqamah tidak boleh. Tidak boleh takut. Ya kan, bagaimana takut? Kita tidak suka nakutin orang. Yang suka takut itu yang suka nakut-nakutin orang. Makanya sebagaimana antum suka nakutin orang, antum akan merasa takut terus. Makanya jangan suka menakut-nakuti orang. Saya tidak suka nakut-nakuti orang, makanya tidak takut-takut. Iya, alhamdulillah hantu pun belum biasa menakuti saya, karena saya tidak suka nakuti hantu. Nah, iya, alhamdulillah. Jadi kalau kita tidak biasa nakut-nakuti orang, insya Allah kita tak takut di takut-takuti. Sama kalau antum tidak suka memfitnah orang, tak perlu takut bila kena fitnah. Makanya orang kafir karena suka nakut-nakuti orang beriman, mereka dibalas Allah ketakutan berkepanjangan. Ya tak? Maka orang beriman mohon maaf orang beriman mereka tak pernah merasa takut. Tapi yang takut adalah orang-orang yang bilang kafir, Pak, yang tidak beriman. Nah, yang tidak beriman takut. Sepanjang mana kurangnya keimanan, sejauh itu pula ketakutan. Makanya orang-orang beriman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin faulaika humul ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman tak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, mereka berhak mendapatkan rasa aman, dan mereka yang dapat hidayah. Makanya orang-orang yang berada di jalan hidayah itu aman, seperti orang berjalan di atas jalan yang terang. Ya Pak ya, tapi kalau sudah mulai jalannya tidak jelas, mulai rasa takut dan bimbang. Ma'asyiral kiram. Jadi mereka takut. Walaupun Nabi tak bawa alat apa-apa. Akhirnya mereka menghadang Nabi SAW untuk utusan di Hudaybiyah. Yang intinya Nabi tak boleh masuk Makkah untuk tahun ini. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dan sebelum itu terjadi isu bahwa Utsman yang diutus Nabi alaihi salatu wassalam untuk bernegosiasi di Mekah. Ya, Utsman kan orang asli Mekah dan orang yang terpandang di Mekah dengan harapan mereka menghargai Utsman. Ternyata kekufuran itu menghilangkan rasa harga menghargai. Ya, orang kalau dalam kewatilan tidak ada istilah harga menghargai. Yang ada harga menghargai itu orang yang dalam kebaikan selalu menghargai sekecil apapun kelebihan. Makanya orang yang paling tidak menghargai kebaikan adalah orang yang jauh dari kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya diisukanlah Utsman dibunuh oleh mereka. Ya, berkembang memang walaupun belum secanggih sekarang ya. Kan belum ada. Hah? Belum seperti sekarang, apalagi lu sekarang kalau antum dapat isu. Gampang sekali orang bikin isu sekarang. Di zaman itu sudah diisukan Utsman dibunuh. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam berbaiat bersama para sahabat yang dikenal dengan Bai'atu Ar-Ridwan. Baru mendengar itu mereka, kadar juga orang kafir Mekah itu, ya, orang yang tidak beriman di Mekah itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hanya mereka mengutus utusan Urwah ibn Mas'ud yang intinya kembali Nabi alaihissalatu wassalam harus pulang. Ini juga pelajaran berharga bagi kita kaum muslimin bahwasanya bila terhalang melakukan sesuatu kebaikan yang sudah kita niatkan, tidak perlu ya, jangan kalem gitu, jangan kalem. Ya, kita dihalang, misalnya hari ini kita ingin sepanjang malam di masjid, sah? Iya, ketika dilarang ingin sepanjang malam, ketika disuruh hilang dari masjid. Ya, subhanallah. Ya, kita memang suka protes kayak gitu ya. Ketika disuruh dulu dibuka, banyak yang hilang dari masjid. Tapi ketika ada larangan dan ini dan itu dengan alasan kesehatan seperti ini, alhamdulillah banyak yang protes. Mudah-mudahan tambah imannya dengan larangan itu. Jadi ada kadang orang bertambah iman dengan larangan. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat. Jadi ini bai'at yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat surat Al-Fatih ayat 10 ini. Kaum muslimin muslimat. Ini sebenarnya awal dari kemenangan. Makanya mengikut Nabi alaihissalatu wassalam walaupun pada zahirnya kita, ya kan zahirnya kita dihinakan, itu yang dipahami oleh sebagian besar sahabat, ya kan, ya sahabat pada ingin tidak usah, masa kita mengalah saja, sampai nama Nabi disuruh dihapus, Rasulullahnya dihapus oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tidak pun ditulis Rasulullah, Rasulullah tetap Rasulullah. Kemudian ketika ditulis Muhammad bin Abdullah, benar dia Muhammad bin Abdullah, tidak ada salah. Tapi sebagian namanya tidak ditulis berarti menghapus hakikat, tidak. Ada kalanya, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini pentingnya kita dalam segala langkah dakwah untuk merujuk. Karena kasus-kasus yang terjadi lebih kurang terjadi juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wassalam, dihalangi ini, dihalangi ini, dipersekusi, dididik dan sebagainya, ada kan? Makanya kaum muslimin muslimat, siapa yang sering membaca sirah Nabi SAW maka dia insyaAllah akan nyaman seperti nyamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram. Makanya awal surat ini disebut atau diawali oleh Allah Taala dengan kalimat inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ma'asyiral kiram. Yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ahlu tafsir seperti disebutkan oleh At-Tabari menyebutkan dua pendapat dalam penafsiran ini. Ada ahlu ta'wil dengan makna tafsir, yaitu tangan Allah memang di atas tangan mereka ikut berbaiat. Bagaimananya? Kita tidak diberitahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Berapa banyak di antara makhluk saja yang kita tidak ketahui. Apalagi tentang Al-Khaliq yang tidak ada jalan mengetahuinya kecuali dengan dalil. Maka mengisbatkan tangan bagi Allah itu bukan keyakinan Al-Mujassimah. Seperti ada pula yang melagukan itu ya. Melagukannya bahwa keyakinan-keyakinan Mujassimah ini keyakinan Qur'aniyah, Muhammadiyah. Dari Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengingkarinya itu Jahmiyah, yaitu orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah meyakini sifat tanpa mengetahui hakikat. Jelas? Tangan ya tangan. Seperti apanya kita tidak tahu. Mesti sama? Ya tidak sama. Ketangan kita aja tidak sama. Coba tangan apa dengan tangan saya, mana yang lebih segar? Saya tengok apa? Tangan saya lebih segar, bapak dah tua. Ya. Kalau bapak melamar, agak pikir-pikir orang. Kalau saya masih mikir lebih lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Tangan kita tidak sama. Tangan kita sesama makhluk aja tidak sama. Ya tak? Akal, sama-sama punya akal, tapi ada yang katanya akalnya di sini, ada yang di sini, ada yang di dengkul juga. Ya pak? Kalau udah marah kedengkul akalnya. Allahumma sallam. Masyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ini tafsir pertama. Tafsir yang kedua adalah maknanya adalah al-quwah, yaitu kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Artinya kekuatan Allah di atas kekuatan sahabat yang berbaiat untuk membantu Nabi alaihissalatu wassalam. Ini dua tafsir yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam Jami'u Al-Bayan di tafsir ayat Al-Quran. Wallahu'alam, yang pertama lebih zahir dan lebih dekat bahwasanya tidak ada halangan Allah ikut berbaiat dengan mereka. Intinya adalah bahwa berbaiat kepada Nabi artinya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. Siapa yang melanggar baiat tersebut, yang membatalkan baiat tersebut, sesungguhnya dia melanggar untuk akibat pelanggaran itu untuk dirinya sendiri. وَمَنْ أَوْفَ بِمَا أَحَدَ عَلَيْهُ اللَّهِ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Barang siapa yang menepati janji yang telah dia ikat dalam baiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasayu'tihi ajran 'azima, Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upah yang besar. Ya, kita memerlukan gaji besar untuk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sil'atullah ghaliyah. Kata Nabi, ala inna sil'atullahi ghaliyah. Ingat, barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atullahi jannah. Ingat, barang dagangan Allah itu adalah surga. Surga mahal apa murah? Mahal. Tonton pernah dengar kisah yang disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang dari umat terdahulu 500 tahun beribadah Di hari kiamat, ini Allah memberitahukan ke Nabi SAW, di hari kiamat nanti dia kata Allah SWT kepada para malaikat, adkhilu abdi hadha al-jannata birahmati, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Dia tidak mau, dia tidak mau merasa dah kaya dia, dah merasa gajinya dah cukup. Maka tidak mau. La ya Rabbi, tidak mau saya. Saya masuk bi'amali ya Rabbi. Saya ingin masuk surga dengan rahmat, dengan amal saya. Sebab kalau hanya dengan rahmatmu, semua sama aja jadinya. Antara yang beramal 50 tahun dengan yang 500 tahun. Tidak, saya dengan amal. Kata Allah SWT, adkhilu abdi hadza birahmati al-jannah, masukkan karena rahmatku. Dia tetap tidak mau. Nah, tiga kali. Akhirnya Allah katakan, kalau gitu silahkan hitung berapa nikmat yang aku berikan, lalu hitung berapa gaji yang dia apa hasilkan. Mulai dihitunglah dengan nikmat penglihatan. Rupanya kalau dibayar penglihatan ini mahal juga di mana ya. Ya buktinya orang kalau udah matanya, mau enggak kalau misalnya lah qadarullah buta kita, lalu orang minta 1 miliar dan kita punya, mau bayar enggak? Enggak mau bayar 1 miliar untuk melihat lagi? Mentang-mentang sudah tua. Hah? Saya ulang lagi, Bang. Apa punya duit 1 miliar lah, ya. Kemudian mata bapak buta. Habis itu kalau dengan 1 miliar bisa melihat lagi, mau bayar? Alhamdulillah, baru nampak. Doa nampak mudah kembali. Kau muslim dan muslimat, mau gitu. Padahal ini kan cerita saya miliar, Pak, karena kita hitung kita baru paling tinggi juta, kan itu masalahnya. Kan paling tinggi baru juta. Bapak dah punya miliar sudah? Dah pernah belum? Kami nak tahu nih. Iya, mana tahu dapat nanti wasiat sepertiga untuk penyembangan Zaid bin Thabit. Mana tahu? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, akhirnya dihitung dengan penglihatan mata tadi, habis atau hampir habis seluruh pahalanya. Ibaratnya dilihatkan lahirnya kan, apa namanya, syasanya dilihatkan di depannya, langsung turun angkanya. Dari misalnya kalau kita hitung angka-angka dari 1 miliar, tinggal lagi 250 ribu rupiah. Masih pede enggak? Nah, masih pede enggak? Nah, baru angkat tangan, ya Allah, kalau gitu saya masuk surga karena rahmatmu. Jadi mahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu lalu kenapa kita beramal? Karena amal itu yang melahirkan atau menyebabkan Allah merahmati kita. Ya, karena rahmat itu diberikan pada orang-orang yang beriman, orang muhsinin. Nah, baiklah kaum muslimin. Wa man awfa bima ahda alaihi Allah fasiyutihi ajran 'azima. Siapa yang menepati janji yang telah dibuat bersama Allah, maka Allah akan beri baginya upah yang sangat besar. Ma'asyur kiram. Wa qala, wa Imam Syafi'i melanjutkan, wa qala man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada rasul sama dengan sesungguhnya dia taat kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Fa'alamahum, berkata Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, fa'alamahum anna bay'atahum rasulahu sallallahu alaihi wasallam bay'atuhu. Lalu Allah beritahukan dalam ayat di atas atau ayat yang tadi bahwasanya bay'atnya mereka atau berbay'atnya mereka kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam bay'atuhu, sama dengan bay'atnya kepada Allah. وَكَذَلِكَ أَعْلَمَهُمْ, demikian pula Allah beritahukan kepada mereka, أَنَّ طَاعَتَهُمْ ta'atuhu, bahwa bertaat taat kepada bahwa taat mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan taat kepada Allah. Berarti ini munasabah ayat ini disebutkan dengan bab ma amarallah min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang perintah Allah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wakadzalika a'lamahum anna ta'atahum ta'atuhum. Kemudian demikian pula Allah beritahu kepada mereka bahwa taatnya mereka kepada Rasulullah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala. Kemudian beliau melanjutkan, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surat An-Nisa ayat 65, demi Rabbmu, Allah bersumpah. Kalau bersumpahnya Allah berarti perkaranya perkara besar. Demi Rabbmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minun, mereka tidak beriman, mereka belum beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim pemutus. Kalau keputusan hakim menetap, mengikat, saya ulang lagi, bila ada hakim membuat keputusan, keputusannya mengikat apa tidak? Tidak dapat di? Ganggu juga. Nah, keputusan hakim mengikat. Kalau mufti tidak, sesuatu tukang fatwa tidak. Tapi kalau hakim mengikat. Nah, sampai mereka menjadikanmu sebagai pemutus, hakim yang memutuskan, fima syajara bainahum, pada sesuatu yang menyebabkan mereka berselisih, atau pada perselisihan yang terjadi di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka sedikit pun tidak merasa berat atau merasa sempit hatinya untuk menerima apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan menyerah sepenuhnya. Jadi satu, bertahkim; dua, ridha menerima; tiga, menyerah, tidak ada melawan lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat bertahkim kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kalau bukanlah karena apa yang diajarkan Nabi sudah jelas, gimana kita bertahkim kepadanya? Kalau belum jelas saja, masih debatable. Di sinilah letaknya kaum muslimin, kita penting memahami hadis Nabi dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak, nanti hadis Nabi itu menjadi bahan perselisihan lagi di antara mereka kita. Dalam banyak hadis menjadi bahan perselisihan. Karena apa? Kita memahami hadis sering tidak dengan hadis. Misalnya ketika orang di musim Ramadan, inilah misalnya Ramadan kan cara salat tarawih kita rata-rata berbeda ya. Ada yang setiap dua rakaat, ada apa istilahnya? Mengangkat suara, teriak-teriak sallallahu alaihi, sampai masjid sebelah pun terganggu jadi. Nah, kadang-kadang karena mendengar yang di sebelah kuat, di sini tambah, sana volumenya 8, di sini 12. Ada 12? Tidak ada 10 ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, alasannya apa? Alasannya supaya meriah, supaya bersemangat. Atau memang zikir tidak boleh? Gitu ya. Siapa yang melarang berzikir? Masyarakat kiram, Nabi menyuruh kita berzikir. Nabi berzikir dalam segala keadaan. Nah, bukankah Nabi sudah melakukan? Bukankah Nabi sudah melakukan zikir? Sudah kan? Nabi berzikir apa enggak? Subhanallah. Di waktu sholat malam dia ada berzikir? Ada. Nah, apakah zikir Nabi itu seperti zikir kita? Saya ulang lagi. Ada Nabi teriak-teriak masjid waktu itu? Tidak jalan itu. Hah? Saya ulang lagi. Supaya jelas. Kan alasannya Nabi menyuruh kita banyak berzikir. Kapan saja, dimanapun. Betul? Betul kan? Baik, sekarang perintah ini, perintah Nabi untuk selalu berzikir, Nabi lakukan? Nabi lakukan atau hanya nyuruh orang? Kalian aja lah, saya dah bebas dah. Gitu ya? Seulang lagi. Nampaknya tentu dah lapar. Pagi masih dah lapar. Ulang lagi. Nabi hadisnya banyak menyuruh kita berzikir. Sah? Di segala keadaan. Betul kan? Betul. Baik. Suruhan ini diikuti dengan praktek atau Nabi hanya instruksi seperti kebanyakan kita? Dengan praktek apa enggak? Prakteknya. Nabi pernah salat tarawih? Berapa kali? 3 kali. Itulah Bapak salah paham. Tapi saya nak tanya lagi. Puasa diwajibkan tahun berapa Pak ini? 1422. Hah? Tahun? Kedua Hijriah. Baik. Kalau kedua, Nabi langsung puasa atau tidak langsung? Dirapatkan dulu. Rapat persiapan Ramadan itu depan. Karena tidak ada RAB dulu, tidak ada masuk budget. Bagi gitu dulu. Tahun depan aja kita puasa, tahun ini belum. Nah, baik. Baik, saat tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, sembilan, sepuluh. 11 masih puasa beliau? Nah, kok pada bingung? Tahun ke-11 masih puasa beliau? Dah mati. Karena beliau meninggal bulan? Itu tidak pernah peringatan matinya Nabi. Itu masalahnya. Wafatnya Nabi. 12 Rabiul Awal. Tidak untuk peringati. Itu makanya lupa. Jadi tahun ke-11 tidak sampai Ramadan lagi. Sah? Berarti Nabi puasa berapa tahun? 9. Kan masih kurang. Nah, 9. 9 kali berpuasa. Baik. Nabi pernah tidak berjamaah? Nah, itu yang Bapak bilang tadi berapa kali? 3 kali. Baik. Kalau saya bilang 5 tidak mau ya. Baik, oleh ketiga. Kenapa Nabi tidak berjamaah setelah itu? Aku diwajibkan. Sahabat ada yang berjamaah? Hah? Ada, baik. Dilarang oleh Nabi? Tidak. Berarti jemaah salat tarawih sunnah apa bid'ah? Bid'ah hasanah. Baik. Kau muslimin sunnah, baik. Selama itu dan wahyu masih turun, syariat masih belum lengkap, ada tidak Nabi mengajarkan jamaahnya, ayo setiap 2 rakaat ini selawatnya, setiap 2 rakaat ini selawatnya, ada enggak? Tidak ada. Disinilah pentingnya mempelajari sunnah dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti dari masjid ini ke masjid ini zikirnya beda. Kalau di kampung saya Subhanal Malikil Quddus, kampung sebelah Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhana, ya kan? Berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Allahumma musta'an. Jadi kaum muslimin alasannya bukan asal berzikir, karena zikir itu ada yang diterima, ada yang diterima, lawannya apa Pak? Ditolak. Yang diterima yang ada dalilnya, yang ditolak yang tak ada dalilnya. Kan sudah ditentukan mata anggarannya. Iya Pak, sudah dituliskan mata anggarannya, ini sekian, ini sekian. Nah, yang di luar mata anggaran boleh dibelanjakan? Belanjalah, nanti tidak diganti. Nanti tidak diganti. Sebab siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tak ada perintahnya, amalannya tertolak. Ya, Pak? Baik. Oh, kalau gitu tidak meriah. Memang siapa yang suruh meriah? Siapa yang suruh meriah? Yang disuruh salat itu khusyuk, bukan meriah. Iya kan? Yang disuruh kita khusyuk, bukan megah meriah, tidak. Allah musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat tidak bisa hanya, oh kalau itu jemaah butuh. Jemaah butuh. Kalau hanya berdasarkan kebutuhan, untuk apa Nabi dan Rasul diutus? Ya kalau hanya kebutuhan orang Quraisy dulu butuh dia, dibuatnya syariat, lalu dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihapus dengan syariat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka memahami sunnah itu kalau tidak dengan sunnah, akhirnya menyebabkan perselisihan tambah lagi. Ayat tidak dipahami dengan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak perselisihan pendapat. Apalagi kalau di situ sudah ada nilai-nilai contohnya bilang pendapatan. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak beriman mereka sampai menghukum, menjadikanmu sebagai pemutus. Kalau sudah jadi pemutus berarti jelas. Jelas-jelas dakwanya Nabi alaihissalatu wassalam. Harus diputuskan dengan itu. Kemudian tidak merasakan dalam dirinya haraj. Tidak merasa sempit dalam dadanya. Ada orang menerima keputusan tapi dengan berat. Mendongkol dia. Terpaksa. Dewan hakim hakim memutuskan berdasarkan pasal sekian itu bukti, maka diterima diputuskan ini hukumannya. Lalu ditanya, terima enggak? banding. Kalau keputusan Nabi perlu banding lagi? Hah? Itu banding ke mana? Ke langit. Tapi enggak yakin Allah di langit. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wa yusallimu taslima, menyerah sepenuh hati. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, nazalat hadhil ayatu fima balagana wallahu alam fi rajulin khasam az-Zubair fi ardin faqad an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biha liz-Zubair. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, turun ayat ini seperti yang sampai kepada kami beritanya, kata Imam Syafi'i, wallahu alam, Allah lebih tahu, fi rajulin, pada seorang laki-laki yang berkasus atau yang berkasus dengan Zubair bin Awam, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Fi ardin, dalam masalah tanah. Jadi memang masalah kaum muslimin dan muslimat ini juga tanda bahwa orang baik itu bukan orang yang tidak bermasalah. Jelas? Bahwa orang yang benar itu bukan selamanya tak berdosa. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak ya. Ini jangan mentang-mentang nanti ada teman kita buat dosa, keluar dari jemaah. Ini yang tak benar ini. Seharusnya orang berdosa itu harus didoakan, dibina, jangan dibinasakan. Ini kita kadang-kadang di situ kelemahan kita. Asal bikin kesalahan satu, rusak 1000 kebaikan. Sah? Nah. Jadi sahabat sendiri ini, Zubair bin Awam, ya, dia pernah juga dikasuskan orang dalam masalah tanah. Itu di zaman Nabi SAW. Lalu sampai kasusnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memutuskan dengan, ya ini ijtihad apa kedekatan ayat? Keputusan Nabi itu tuh. Hah? Apa ayatnya? Bahwa tanah ini untuk Zubair, gitu ya. Ada? Enggak. Maka Nabi berijtihad berdasarkan bukti dan keterangan, alat bukti dan barang bukti dan keterangan para saksi. Ya gitu hukum. Nah, di sini Nabi berijtihad atau ada ayat turun? Saya ulang lagi. Nabi berijtihad di sini kan? Betul? Atau ada ayat tentang innal arda lizubair ibnil awwab, ada ya? Enggak ada. Enggak ada Allah turunkan wahyu di masalah itu. Sebab apa? Karena di antara dalil yang mu'tabar dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah keterangan saksi, bukti dan alat bukti dan barang bukti. Maka Nabi berijtihad berdasarkan itu. Cuman bedanya ijtihad Nabi bila ada kesalahan waktu itu langsung diperbaiki Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah letaknya Nabi maksum. Bila ada kesalahan, nah Allah perbaiki langsung. Makanya tidak ada kesalahan Nabi alaihi salatu wasallam yang dibiarkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika berijtihad datang sedang berhadapan dengan para pemuka Quraisy dengan harapan mereka masuk Islam sehingga orang-orang Quraisy banyak yang masuk Islam. Tiba-tiba dalam waktu itu, ya, padahal orang itu juga sudah selalu mengatakan ke Nabi, kamu Muhammad dakwah, kamu dakwah orang-orang apa namanya, orang-orang rendah, orang apa, kelas bawah. Sebab yang datang yang beriman pada kamu orang buta, orang hitam, orang hamba sahaya, itulah dicemooh. Sama hari ini yang ikut-ikut kajian situ tu orang-orang yang tak berakal, tak gunakan logika dan sebagainya, ya, kan gitu ya? Kan gitu fitnanya, orang yang tak pandai, tak menggunakan logika, tak cerdas. Ayo, heran juga kita kadangnya yang tak cerdasnya. Tapi dia tahu sendiri temannya dulu juara umum di situ ya. Allah musta'an. Kaum muslimin yang masih mati dirahmati Allah SWT. Itu fitnah kepada Nabi Alaihissalam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum buta radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapakah Nabi waktu itu, subhanallah, Nabi bermuka, hanya bermuka masam, tidak ada bentak, tidak ada, cuma bermuka masam. Itu pun tak terlihat oleh, nah, nampak semua yang buta kita buka masam? Tidak. Ini juga dalil disebutkan oleh beberapa ahli tafsir, sekalipun orang tak melihat kita mencemooh tetap berdosa. Makanya mencibir di belakang dosa apa tidak? Dosa, ya, walaupun tak diketahui oleh yang dicibir. Makanya jangan sembarang mencibir orang. Kadang dah lewat orang, gitu-gitu. Jangan, tetap berdosa. Ditontonnya. Makanya Nabi perbaiki langsung, turun ayat. Akhirnya Nabi sangat senang dan sangat bahagia bila melihat Abdullah bin Umi Maktum. Pokoknya asal bertemu dengan beliau, wajah Nabi berseri-seri. Ini orang membuat saya diingatkan dalam Al-Quran dan dibaca sepanjang zaman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, di sini Nabi memutuskan. Faqadan nabiyyu biha lizubair. Lalu Nabi memutuskan berdasarkan keterangan, ya, berdasarkan alibi dan sebagainya. Maka diputuskan bahwa yang berhak atas tanah itu adalah Zubair ibn Awam. Jadi kadang orang ada juga yang mengasus. Nah, pada waktu itu orang ini merasa berat menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun ayat, orang seperti ini belum beriman pada Allah SWT dengan sebenarnya. Apa sebab? Dia tidak menerima bertahkim pada Nabi. Kalau tidak terima, kan dia terima tadi kan bertahkim. Dia adukan kasus ke Nabi, bukan itu. Cuman dia mendongkol. Tidak mau menerima hasilnya. Jadi bukan hanya sekedar kembali ke hadis, lalu kita tidak senang menerimanya, tidak cukup. Kembali ke hadis, terima dengan senang hati. Dan saya siap disalahkan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Inilah yang sebenarnya yang kurang pada umumnya pada kita hari ini. Kita kembali ke hadis, tapi hadis jadi bahan jadi perdebatan jadinya. Hadis tidak lagi jadi pemutus karena kurangnya iman kita ini. Kaum muslimin dan muslimat rahmat Allah. Gimana? Ya, kalau sudah Nabi, selesai masalah. Khilaf kita dalam satu masalah misalnya. Apa yang masalah? Banyak khilaf misalnya, ya. Ya, antara ini dan itu. Kembali ke hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Anggaplah sekarang kita kan berkhilaf semuanya. Ya, kaum muslimin hari ini khilaf tentang ada enggak bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah. Ya, sebenarnya sederhana masalah ini. Asal mau bertahkim ke Nabi alaihi salatu wasallam. Pertanyaannya, ada enggak hadis Nabi menyuruh buat bid'ah? Enggak ada. Semua hadis melarang. Semua hadis melarang. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian yang kedua, sahabat bila melihat bid'ah, dia sokong atau dia larang? Dilarang. Jelas? Yang ketiga, kehati-hatian menghendaki kita, mengharuskan kita meninggalkan semua. Saya ulang lagi. Sikap hati-hati dan selamat adalah menolak semua. Semua bid'ah. Apa sebab? Apa sebab? Belum ada dalilnya. Belum ada dalilnya. Kita ingin dapat pahala apa enggak? Ingin dapat pahala? Mana buktinya? Oh, kata ulama, ini kan baik. Ambil baik, buang. Ambil baik, buang. Ambil baiknya, buang. Kok payah buang buruk, ya, saya? Antum gantuk, ya, saya? Hah? Ambil baiknya, buang buruknya. Baik. Apakah semua yang baik diterima? Apakah semua yang baik diterima? Hah? Iya, Pak. Asal, apakah semua yang baik diterima? Ada contohnya? Apa contohnya? Mau Bapak salat sekarang, Pak? Setelah salat, salat subuh, salat sunat. Salat baik enggak? Diterima apa enggak? Kenapa? Enggak ada dalilnya. Enggak tahu apa enggak ada. Kaum muslimin muslimat, Sa'id bin Musayyib yang disebut sebagai a'lamut tabi'in, orang yang paling alim di antara tabi'in, pernah melihat seorang laki-laki salat di Masjid Nabawi. Enggak di Masjid Zaid bin Sabit tu, Pak. Di Masjid Nabawi, 1000 kali salat lebih baik daripada salat Masjid Zaid bin Sabit ini. Dilihat di Masjid Nabi salat setelah subuh. Dilihat oleh imam, dia salat subuh tadi berjamaah. Tiba-tiba dia berdiri lagi selesai zikir dan salat. Lalu ditegur oleh, inilah ulama kan tukang tegur. Kalau ulama tukang legalisir, dah. Ulama itu bukan hanya sekadar stempel legalisir, asal bagus, stempel asal bagus, namun tidak. Tugasnya adalah memperbaiki, mengarahkan, dan menguatkan. Nah sekarang orang ini salah nampak oleh dia. Kemungkinan, ada kemungkinan, benar ada kemungkinan, salah. Tapi pada umumnya ini kesalahan. Salat sunat setelah salat subuh. Mungkin dia tak tahu, tapi dia berpikir ini baik. Dia tahu bahwa salat adalah amalan yang paling disunangi oleh Allah setelah tauhid. Buktinya itu yang ditanya pertama kali di akhirat. Sah? Nah. Lalu kata Abu apa nama? Imam Sa'id bin Musayyib, ya hadza, wa ini ma hadhihi shalah? Ini salat apa? Orang kan kalau ditegur itu memang suka marah enggak ya? Hah? Suka marah enggak? Suka marah. Antum ditegur, suka marah enggak? Disalahkan. Coba di rumah nanti. Bilang sama istri, salahkan saya. Ya. Iya. Orang paling enggak senang disalahkan. Walaupun suka bikin salah. Buktinya sering bertengkar suami istri gara-gara? Gara kesalahan atau gara kebenaran? Tak pernah tuan-tuan bertengkar nampak. Mantap. Yang tak pernah bertengkar tunjuk tangan. Kau muslimin muslimat, gara-gara salah atau gara-gara berbuat benar? Salah. Nah kenapa dia bertengkar? Karena disalahkan tadi. Makanya keluarlah lagi tadi. Makanya dengan ibu-ibu itu, kalau satu kita salahkan dia, 10 kita kena salahkan. Makanya jangan suka bertengkar sama ibu-ibu dah. Yang penting kan ibu-ibu, satu kita salahkan dia, keluar 10 rekamannya, hebat. Bagian kesalahan ibu-ibu, rekamannya bagus. Serius ini, bagian kesalahan, Nabi yang bilang, ahsanta ilaiha ad-dahra kullah, kamu berbuat sepanjang masa lalu bikin salah sekali, hilang semuanya. Betul kan? Iya, hilang panas tahun gara-gara hujan-hujan sehari. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi marah dia salah. Jawabannya apa? Ayu'adzibunillahu ala salah. Kamu ni yang sembarangan. Padahal dia imam ya. Padahal paling alim dan tadbir. Dia dibilang jangan sembarangan. Maka siap-siap juga jadi ustaznya dibilang jangan jangan sembarangan. Betul. Suka nyalah-nyalahkan sembarangan. Itu biasa itu. Isu-isu itu biasa itu. Kalau muslimin muslimah. Kalau tidak, tidak usah jadi ustaz memang. Ya. Jawabnya, imam ini jawabannya juga ilmiah. Tidak. Allah tak mungkin la yu'azzibukallahu ala salah. Allah tak akan azab kamu gara-gara salat. Cuman yu'azzibuka ala mukhalafati sunnah. Kamu nanti akan disiksa Allah gara-gara melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah katakan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang melanggar Nabi atau berduhaka kepada Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, petunjuk, dan mengikuti jalan yang tak diikuti oleh orang-orang beriman, para sahabat di sini maksudnya, maka akan kami palingkan dia ke tempat dia berpaling, dan ujungnya kami campakkan ke dia dalam neraka jahanam. Terajam. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT memahami atau apa namanya, kembali bertahkim ke Nabi dan menerima sepenuh hati dan menyerah, itu adalah suatu hal yang wajib seperti dalam ayat ini. Qala al-imam rahimahullah wa hadzal qada'u sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini keputusan Nabi ini yang asalnya adalah ijtihad beliau menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hukmun mansusun fil Quran. Tidak ada hukum ini secara teks dalam Al-Qur'anul Karim. Kan ada tadi kan, bahwa Allah turunkan langsung, ya Muhammad, ini harta milik Zubair. Kan ada? Ya? Nabi berijtihad. Dan ini menjadi sunnah bagi para hakim untuk berijtihad memutuskan suatu perkara. Sebab tak mungkin setiap masalah ada ayatnya, tak mungkin. Jelas? Maka dikiaskan dan kiaskan seterusnya. Dan kias termasuk termasuk dalil yang muktamad, di antara dari dalil yang ada dalam syariat Islam. Berkata beliau, Al-Quranu yadullu wallahu alam. Al-Quran menunjukkan Allahu alam ala ma wasaqtu, seperti apa saya sampaikan. Li'annahu lu kana qada'an bil-Quran kana hukman mansusan bi kitabillah. Karena kalau seandainya dia adalah keputusan hukum qada' dengan Al-Quran, berarti dia hukum yang dinaskan dalam kitabullah. وَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونُ إِذَا لَمْ يُسَلِّمُوا لِحُكْمِ كِتَابِ اللَّهِ نَصًّا غَيْرُ مُشْكِلِ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ. Maka yang paling mirip tafsirannya, yang paling dekat kepada Al-Quran, bahwa mereka إِذَا لَمْ يُسَلِّمُوا, mereka bila tidak menyerah kepada hukum kitabullah secara nas, ghairu mushkilil amri, di mana hukumnya tidak ada keraguan padanya, annahum laysu bimu'minin, ketika itu mereka dihukum tidak beriman. Idza raddu hukmat tanzil, apabila mereka menolak hukum yang diturunkan. Idza lam yusallimu lahu, bila mereka tidak menyerah sepenuhnya kepada hukum yang Allah turunkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ada beberapa ayat lagi yang akan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Allah perintahkan kepada kita umatnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam ayat tadi, dengan pertama bertahkim kepadanya, dan kedua tidak merasa sempit dengan keputusannya, yang ketiga menyerah sepenuh hati dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, berarti belum beriman. Apa sebab? karena dalam Al-Quran mewajibkan kita untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali sampai di sini kajian kita pagi ini, insyaAllah Allah mudahkan menyambungnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.